Alhamdulillahil qawiyyil matin, Alhamdulillahil azizil mubin, Alhamdulillahil mu'minil muhaimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat Adone Traweh lanjut ngawas ya. Ini ngawas perdana. Mulaniku kita awali ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil musannif Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, menika ngawas perdana. Kalau wingi ngobrol-ngobrol kalian Ustaz Hafif niku kepengen wonten pengawasan kitab wonten. Kitab sing kitab kuning ngeten niki. Nah, kula memang memilih kitab Jami' Shoghir nggih. Niku fotokopian niku nggih kitab Jami' Shoghir. Insyaallah mangke kula sediakan kitabnya. Makanya niki perdana sinten sing rutin sing saged ajek mangke kula sukani kitabe. Kitabe niki petak niki sing kuning niki dibeto satane niki. Mangke ibu-ibu nggih kula tumbasaken insyaallah. Kula tumbasaken kitab Jami' Shoghir. Nggih sami kali sing dibeto Pak Gito nggih. Pak Gito niku sami kitabe ning niku terbitan luar niku. Kitab niki termasuk kitab sing kula waos sak nalikane rakyat kula hamil. Dados rakyat kula lenggah ngoten. Wis hamil meneng tak wacane kitab ten wetenge ngoten. Tak wacane saestu niku. Niki terus kitab lintune malah kitab hadis malah. Dados mboten Al-Qur'an sing kula waos, kitab. Nggih, nanu napa? Arep-arep barokahe dugi Kanjeng Nabi. Nah, kula paringi mukadimah. Kitab Jami' Shoghir niki kitab hadis. Mulane jenengan pirsani niku fotokopian niku nggih. Isine namung hadis nomor pinten niku nomor 8196 sak lanjute nggih. Dua halaman niku sing kula fotokopi. Mungkin jenengan semerap kitab Riyadhus Shalihin. Semerap. Kitab Bulughul Maram. Sami. Kitab wonten malih Umdatul Ahkam, wonten malih kitab sing alit niku Arba'in Nawawi niku biasane nek ten pondok-pondok wajib niku. Lare-lare alit ngeten iki maos kitab alit niku diwaos dihafalaken biasane lah. Nek niki kitab rodok sedengan didamel rutinan misale per ngaos ngeten iki maos sedoso hadis misalnya niku membutuhkan 1000 pertemuan, 1000 kali pertemuan. Berarti 1000 pertemuan ya saben minggu berarti butuh 1000 minggu, 1000 pekan. Terus niki sampai kula jenengan pun dunuk-dunuk ngoten dereng telas niki pun. Saestu niki. Dan alhamdulillah kula angsal kitab niki niku sampun ket tasik kuliah riyen. Kula waos, waos setunggal-setunggal, ngoten. Nah. Tapi nek jenengan maos namung kitab sing kula fotokopi niku niku mboten cekap asline. Mulane kula tumbas kitab niki. Niki wonten 6 ngeten, sak menten kathahe. Kula tumbas ngeten iki ping 6 ngeten. Niku sarah, sarah niku penjelasan dari kitab Jami' Shoghir niki. Keren. Napa nggih? Kados Al-Qur'an niku kan walaupun satu jilid ngeten nggih. Tapi nek jenengan semerap penjelasane Al-Qur'an niku kan kuwatah nggih. Kadang Al-Fatihah mawon sampai sak jilid niku wonten misale tafsir tafsiripun Mafatihul Ghaib, tafsir Fakhrur Razi niku niku Al-Fatihah mawon sak jilid penjelasane. Nah niki kitab Jami' Shaghir sing jenengan mangke kula sediakan niku nggih sak jilid isine 1000 jenengan pirsani. Hadis terakhir niku wonten pinten? 10.031 hadis. Nek sing kula fotokopi niku paling namung pinten 20 atau 30 hadis nggih. Nabi Muhammad nggih pasti jenengan pun semerap Nabi Kanjeng Nabi niku semenjak dados nabi sampai wafat niku kan 23 tahun. Nah niku 23 tahun berarti kan Kanjeng Nabi niku matur mawon nggih, matur no. Wonten kesempatan napa lenggah-lenggah ngeten nggih matur. Mangke kalian numpak kuda, numpak unta nggih matur. Akhirnya terkumpulah niki Jami' Shaghir niki ngoten lho. Ceritane ngoten, terkumpulah Jami' Shaghir. Lah lha napa kok kula milih kitab niki? Ternyata kitab niki niku hadis-hadise disusun kalian mu'alife, musonife, penulise niku secara urut sesuai huruf pertama dari matan utawi kalimat hadise. Mulane jenengan pirsani ten fotokopian niku nggih. Huruf pertamae pasti huruf mim. Nggih napa mboten? Huruf mim to pasti niku. Niku mangke lanjut dados mulai alif ba ta, alif nggih hadis sing alif to kawitane. Mangke nek selanjutnya hadis kawitane ba yo ba mawon. Sampai za. Mulane ya urut secara abjad. Econe ngeten econe nek jenengan madosi hadis ngoten kantun mirsani huruf awale mawon nggih misale sing paling gampil khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu berarti huruf pertama napa kha nggih ya huruf pertama kha berarti jenengan mangke kantun madosi ten kitab Jami' Shaghir niki huruf kha riyen. Oh ada ternyata hadisnya seperti kamus gitu. Seperti kamus wis gampang ngoten seperti kamus persis mulane benten kali kita bulughul maram sing biasa nek bulughul maram niku kan sesuai bab fikih nek bulughul maram niku sesuai bab fikih nek riyadhus sholihin boten bab fikih niku bab tasawuf punen. Nek niki kitab Jami' Shaghir tidak urut bab tapi urut abjad. Pentingnya nopo sih kok kula jenengan kedah ngaos hadis niku nggih kraten hadis niku nopo nopo mawon sing didapat saking Rasulullah nopo mawon wis Rasulullah sare nggih wonten ten kitab niki. Rasulullah matur bahwa caranya memakan kurma ketika buka puasa nggih wonten ten mriki. Terus hal-hal napa mawon wonten ten kitab niki. Mulane jenengan dirutini mawon mangke insyaallah saben napa malam Jumat duka jam pinten monggo dirutini sako berkobre jenengan. Nek kula memang kula kober-koberaken kanten kula remen sangat kali kitab niki. Ket tasik nemrin rewomen sangat kali kitab niki. Maka insyaallah jenengan diparingi Allah remen kali kitab niki. Amin amin insyaallah. Maka mulane wonten bayi niki barokah insyaallah mirengaken hadis niki. Nah, monggo maka secara anu mawon penjelasan-penjelasan seputar kitab niki secara acak mawon. Nah monggo kita awali hadis nomor al hadis asamin pundi napa 8196 berarti al hadisus sadis watisun ba'dal mi'ah wa wasaminu alafin. Nah itu bahasa Arabnya ngoten bisa Fares bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya angka-angka Arab sudah bisa. Belum. Bisa ya, belum. Ya kak, orang kiai-kiai mawon sing sepuh-sepuh kadang niku angel memang. Angka Arab niku angel. Benten kalau di Indonesia sampai 1000 berapa ngeten nggih? Gampil nggih. Arab niku benten. Bedane angka jam di jam-jam waktu niku kalau angka ten urutan hadis, kalau angka ten hitung-hitungan biasa benten cara membacanya. Makanya kadang-kadang kelindu pun biasa. Makanya urutannya ngeten nggih, apa urutannya maos hadis riyen nerjemahaken. Makanya kula paringi penjelasan sesuai kitab niki Faidul Qadir niki. Terus makanya diwaos 3 kali sareng-sareng supados radi-radi apal ngoten. Makanya terus sholawat 3 kali atau berapa kali. Damel istirahat terus lanjut malih hadis selanjutnya nggih ngoten Bapak Ibu. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fit dharaini amin. Tatim bismillahirrahmanirrahim tatimmatu harfil mim. Menika bab tentang penyempurnaan huruf mim hadis ingkang dipun awali huruf mim hadis 8196 nek ten fotokopian niku sing ten ngandap niku lho ten ngandap 8196 terus niki pun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Nabi niki pun pun ujarane Kanjeng Nabi niki pun terus econe nek kita Jami' Shaghir ini pun jenengan boten usah maos An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, boten usah ngoten langsung hadise. Makarimul akhlaqi utawi pira-pira kemuliaan keutamaane al akhlaqi perilaku. Iku asyaratun jumlahe ana 10. Ya. Takunu firrajuli ana apa makarimul akhlak firrajuli ing dalem sijine wong wala takunu lan iso uga ora ana apa makarimul akhlak fi benihi ing anake rajul. Dados akhlak mulia jenengan bapake ibuke gadah akhlak mulia sing dermawan misale bisa jadi putra-putrine mboten dermawan. Mulane mboten angsal berdasarkan hadis niki nggih mboten angsal terus membanding-bandingkan putrane kali putra-putri kula jenengan kali menapa kali awak dhewe niku kula jenengan nggih mboten angsal. Karena niki takunu fi rajuli wala takunu fi bni bisa jadi ada di diri seseorang tapi bisa jadi juga tidak ada di anaknya. Wa takunu lan ana apa makarimul akhlaqi fil ibni ing anake rajul wala takunu fil abi lan iso uga ora ana ing bapake rajul. Anake mungkin enggak ada akhlak sopan santun bisa jadi bapake atau ibu e tidak sopan santun. Nah, terus napa nggih macam-macam. Mulane ten wonten hadis tapi mboten enten kitab Jami' Shaghir niki innallaha qasamal akhlak kama qasamal arzak. Sesungguhnya Allah niku sak temene Allah niku qasama membagikan al akhlak kama qasamal arzak sebagaimana Allah niku membagi-bagikan rezeki. Terus jenengan mungkin gak ada akhlak napa misale seneng nulung kok putra-putrine mboten gak ada akhlak seneng nulung nggih dimaklumi kantun kula panjenengan mengajarkan mboten mawon kewajibane hanya mengajarkan. Lanjutipun hadis wa takunu fil abdi lan ono apa makarimul akhlaqi fil abdi ing dalem kawula wala takunu lan iso uga ora ono apa makarimul akhlaq fi sayyidihi ing dalem awake tuane Abdun. Bisa jadi pembantu punya akhlak yang baik, tapi bose mboten gadah akhlak sing sae. Biasalah mboten iku. Kalimat kados ngeten iki, kalimat Kanjeng Nabi sing kados ngeten iki, itu ibaratnya lek kula jenengan ngobrol niku wis contoh, ngerti lho. Contone misale ngene. Ah, sami. Mulane ten gene sarahe ten kitab niki sing kula waos niki, hadzal hasru idhofiyun bi'tibaril mazkuri huna. Bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah ten hadis niku wau adalah sesuai dengan apa yang nanti kita baca. Jadi tidak terbatas ngoten lho. Makanya kalimat yang pertama wau akhlak-akhlak mulia itu ada 10. Padahal sebetulnya tidak hanya 10, ada banyak. Mulane nek jenengan maos misale hadis sing litune. Misale al-imanu bid'un wa sab'un. Mangke wonten ten kitab Jami' Shaghir niki al-imanu yaiku iman bid'un wa sab'un. Jumlahe ono 70 sekian cabang. Nate pireng nggih hadis niku nggih? Nggih. Mboten nate. Misale napa nggih? Napa nggih kathah hadis niku ada 10.000 nih, Guys. Nate lho. Gampang ngeten lho. Kanjeng Nabi niku kadang kala nek ketemu misalnya ketemu Abu Dzar, matur, ya tak kandhani Abu Dzar yo. Bahwa kuncine kuncine surga iku ana 10. Misale ngoten. Mangke tepang malih kali sahabat sing litu. Tak kandhani ya kuncine surga iku ana 3. Wau, mature sedasa niki 3. Niku kedah di napa? Digabung. Terus mboten pembatasan terus mpun ngeten akhlak mulia niku mek ana 10 lho ya, gak usah lebih-lebih. Mboten ngoten. Ngoten lho. Dikumpulkan dados tunggal keranten ujarane Kanjeng Nabi niku kathah ngoten lho. Ujarane Kanjeng Nabi niku kathah dados kantun digabung. Nah niki ten hadis niki contoh Kanjeng Nabi niku memberikan contoh. Contohne napa yaqsimuhallahu Allah membagi-bagikan akhlakul karimah liman arada ing wong sing dikarepake kali Allah. Langsung tanya mawon, mboten apa lho santai. Jadi maksud ini mungkin yang saya tangkap Ustaz ya. Jadi yang dimaksud dari sini tidak mesti seorang ayah yang soleh akan menurunkan sifat solehnya ke anak, atau sebaliknya anak pun bisa soleh bapaknya walau dilahirkan dari orang tua yang tidak baik. Tidak soleh. Okay. Ini kalimatnya jenengan cermati mawon kalimatnya. Takunu fir rajuli wala takunu fi benihi. Keranten sing gak ada hidayah niku Allah. Makanya kata ge kiai-kiai terus putrane gak karuan. Ngerti lho. Wis biasa niku. Sebaliknya ngerti lho. Lah mulane niku. Putrine Abu Jahal. Abu Jahal niku tiyang sing musuhi Kanjeng Nabi. Putrine niku mlebet Islam ge sae. Mareng asma Darroh niku, cantik e gak karuan. Kok Abu Jahal, Abu Lahab. Mulane ketika Darroh niki salat, derek salat kali para sahabate Kanjeng Nabi. Para sahabat niku mboten wantun maos surat Al-Lahab. Tabat siada Abi Lahab wa tab. Ojo maca iku lho ya, iki ana putrine Abu Lahab lho ya. Sakno rek maso ana putrine kok bapake diceritakno pasti mlebu neraka. Kan apa akhlak ngoten lah ngoten. Lah sehingga napa nek gak ada putra putri kok mboten sae, kewajiban kula panjenengan nggih namung mendoakan kali mengajarkan ngoten. Selebihnya nggih mangke Allah sing ngatur. Karena niki jenengan pirsani mawon hadis e yaqsimuhallahu liman arada. Nggih. Terus jenengan mboten saged kok maksa ya. Jenengan maksa berdoa ngoten ya Allah aku iki wis saleh maca Quran ya khatam ping bolak-balik tapi kok anakku koyo ngene gak karuan ya. Mboten saged jenengan atur-atur Allah niku mboten saged, Bun. Saestu wong wis unine wis jelas niki kok. Liman arada bihi sa'adatu kanggone wong sing dikarepno Allah bihi kelawan makarimul akhlak as-sa'adata ing kebahagiaan. Maksudnya sinten tiyang sing angsal hidayah saged berakhlak mulia, itu berarti orang sing dikarepaken kali Allah bahagia dunia akhirat. Ngaten. Lah nek jenengan kok ngeten lho, jenengan semrap nggih Gojek niku lho Gojek. Gojek niku kula panjenengan lak pasti seneng nggih kalian Gojek niku wis amanah, senyum, sopan ngaten. Terus napa? Kerjanya juga tepat waktu, padahal kula panjenengan mboten kenal dan dia juga bisa jadi tidak muslim. Tapi kula jenengan lak seneng kali tiang niku. Akhirnya dia sendiri mangke angsal bintang 5 biasanya tenang aplikasi niku lho jenengan nek semerap. Artinya apa? Dia akhirnya juga seneng dengan akhlak mulia yang dia lakukan. Padahal bisa jadi ketika di luar dia pakai jaket Gojek, bisa jadi gak karu-karuan toh. Wis jenengan nek semerap niku tiang-tiang Gojek gak karuan ngono. Tapi ketika bekerja, akhlaknya mulia. Akhirnya napa bahagia. Sami kula jenengan nek akhlaknya mulia nggih bahagia. Nah, contoh-contoh akhlak mulia niku enten asyaratun 10 niku wau napa? Kambing sepindah sidqul hadisi. Jujur ing dalem omongan. Wa sidqun nasilan, jujur kalian menungso. Nggih, jujur kalian menungso niku maksudnya tulus, maksudnya mboten kata tendensi, mboten kata napa intrik napa malih. Boten kata permainan, boten kata bujuk-bujukan. Niku sidukun nasi. Wa iqta usail kang kaping 3 nggih menika iqta usail maringi maring wong kang nyuwun. Entah niku nyuwun karena pendamelane memang nyuwun-nyuwun utawi tiyang sing karena kebutuhan. Makanya ten Al-Qur'an niku, ten Al-Qur'an wonten ayat pripun niku. Kedah maringi tiyang sing meminta-minta tapi tidak meminta-minta padahal sebetulnya miskin. Pripun niku ayate? Minat ta'affufi ya pripun ayate supe intinya kadang nggih kula jenengan nek semerap kadang tiang-tiang sing sadean napa keong-keongan sadean pelembungan ngoten niku pasti tiang sing boten purun harta sing haram to nggih pasti niku wis boten purun nyuwun-nyuwun padahal justru dialah yang sebetulnya harus kita kasih. Nah itu sebetulnya termasuk asail niku tiang sing nyuwun-nyuwun. Terus nomor setunggal sidukun hadis sidukun nasi wa ito usail maringi tiang sing meminta-minta wal mukafa'atu bisona'i ilan melan maringi sepadan bisona'i kelawan tiang sing ngelam berbuat kebaikan menciptakan kebaikan. Sona'i itu menciptakan kebaikan. Terus jenengan nek kek wonten tiyang sing maringi keapian nggih kedah dibales sing sepadan. Nah niku wal mukafa'atu artine. Jenengan diparingi kolek nggih males e nggih. Mungkin kali kolek diimbui ana apa misale ngoten. Jenengan diparingi OTOT ya diimbui OTOT nah entuk ana lomboke misale ha niku al mukafaatu bisona'i mangke wonten ten ngene kitab Jami Shaghir ten hadis lintune pripun wa man sona'a ilaikum ma'rufan mangke ten huruf mim mangke pian oh mangke wonten nggih setelah ini mangke ketemu. Dados sinten sing berbuat baik tanggane awak dhewe ne kula panjenengan kedah diwales sing sesuai. Nggih. Lanjutipun nomor berarti nomor pinten? 1 2 3 4 5. Wa hifdzul amanati. Lan jogo amanat. Tanggane Al-Qur'an niku ada 2 ayat tentang menjaga amanat. Tanggane surat Al-Mukminun wah terus wonten malih ten surat napa ngoten juz 29 li amanatihim wa ahdihim raun nggih menjaga amanat. Menjaga amanat iku mboten kok kados pejabat-pejabat ngoten nggih merasa wah aku oleh amanat terus harus ngene-ngene mboten hanya niku nggih jenengan angsal amanat titipan HP misalnya ngoten itu nggih amanat. Ya dengan angsal titipan napa misalnya dititipi tonggo panci misalnya niku nggih amanat. Aja sampai peyok. Sok balik-balik peyok. Terus nomor tunggal 6. Nomor 6 wasilatur rahimi lan nyambung ing kekerabatan nggih. Niku kedah diperjelas kadang jenengan sering nggih nemoni lare-lare nom niku ten kaose seduluran selawase. Nggih. Niku sebetulnya kula ngomong niku omong kosong nggih kula. Kranten napa? Sing dimaksud mereka sebagai seduluran selawase niku ambek kanca-kanca. Tapi kali dulure dhewe biasane napa? Eker. Eker to mesti yo. Oh. Ngaten niku wis makane omong kosong ate seduluran selawas ini omong kosong. Padahal sing diperintah kali agami kula panjenengan niku menyambung hubungan kekerabatan, hubungan darah. Hubungan darah masih kadang nggih kali dulur niku congkrah masalah selisih tanah misalnya ngoten mau wis wah wis congkrah gak karuan ngono lho. Kadang menapa mau wingi riyoyo tak kei rinso rong kilo, saiki aku mek digawe rinso seperempat misalnya. Ngono iso congkrah seduluran to nggih. Nah, makane kadang niku napa nggih? Seduluran niku perlu mboten usah terlalu di nemen-nemeni, tapi nggih sing penting nyambung mboten mawon. Wasilatur rahimi. Wattadzammu lil jari lan jogo ing janji tadamumu iku janji Bapak Ibu. Niki bahasa sing mboten biasa niki. Tadamum itu asal katanya zimamah. Zimamah niku janji lil jari kelawan tonggo. Kale tonggo, masih tonggo sing pepet utawi tonggo sing adoh utawi tonggo ten grup WA sami mawon. Niku nggih tonggo. Watadzammu lis sahibi lan jogo zimamah perjanjian lis sahibi maring kanca. Wae kanca online kah? Kanca offline sami mawon. Wa iqra'ud dhaifi lan mulyaaken ing tamu. Senajan tamu niku nage kredit misale niku nggih dimulyakaken mawon. Saisan maksudnya tapi nggih memuliakan nah ngeten. Perbuatan memuliakan niku macam-macam to nggih. Memuliakan pejabat kali memuliakan pengemis kan nggih benten to nggih? Pasti benten. Makane memuliakan tukang kredit kali memuliakan tonggo nggih benten. Terus mboten usah gawok. Hadisipun Kanjeng Nabi nggih ngeten niki. Umum tapi terserah kita di dalam melaksanakan. Nggih di anu nggih diinget-inget hadis Kanjeng Nabi niku umum tapi terserah kita melaksanakannya. Ngaten pripun? Ini Ustaz, apa tanya? Kan macam tamu itu banyak Ustaz. Nah, seperti halnya yang jenengan sampaikan tadi. Beda perlakuan antara tukang kredit yang datang sama dengan kiai datang, pejabat datang kan enggak mungkin kita sama perlakuannya. Apakah ada batasan-batasan yang dilarang agar jangan sampai kita melanggar dan mungkin ada standar-standarnya dalam menerima tamu? Nah, Lek pertanyaan yang ngoten nggih kedas khatam sik 10.000 hadis niki. Karena batasan-batasan tenggene agama niku wah kathah, Bu. Pak Bu kathah saestu. Batasan-batasan niku kathah sehingga makane nek masih jenengan nek tanglet kiai pun kadang jawabane niku nggih ngambang. Karena saking katae nggih. Ngoten lho. Pasti ngeper di dalam menjawab niku. Makanya terserah jenengan, ngerti lo. Bentuk memuliakan tamu niku terserah jenengan, menyesuaikan pun. Nah, angetan wonten hadis unsur akhoka zaliman au mazluman. Mangkaten kitab Jami' Shaghir niku ten huruf alif berarti unsur akhoka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Loh, mosok tiang dolim kok tambah dibantu, kok tambah ditulungi. Nah, ternyata selanjutnya para sahabat yang Kanjeng Nabi kita ngelet, loh, mosok tau Nabi nek nulungi tiang sing didolimi memang ya kita paham lah gitu. Tapi nek nulungi tiang sing dolim kepiye carane? Ngeten. Para sahabat gak apa kaget gitu loh. Ternyata penjelasan yang Kanjeng Nabi nulungi tiang sing dolim adalah dengan mencegahnya berbuat dolim. Artinya nopo jenengan nek ngadepi tamu sing macem-macem gitu, jenengan sesuaikan. Jenengan sesuaikan. Lek ono tamu sing senengane memel ae, jenengan sesuaikan. Kadang ibu-ibu lah ngoten. Wah, ibu, iki nek tamu iki teko mesti ngolak ngrasani. Gua tamu sing ganti mana? Senengane kok nyeritakno keluargae. Ono mana senengane nyeritakno donyone ae. Lah jenengan sesuaikan mawon, Bun. Ndak usah sama perlakuannya ngoten. Wa ikra udhaifi nomor 9 terus nomor 11 warok suhun. Nomor terak. Berarti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, nomor 11 niki warok suhun nalan endase makarimul akhlak alhaya'u yaiku isin. Isin tegese sungkan. Nah, haya niku nek bahasa Indonesia malu, tapi lek ten bahasa Jawi niku malu niku bisa jadi sungkan, bisa jadi isin, bisa jadi gengsi. Nggih, benten to? Tiga hal niki to. Isin, gengsi, kali sungkan, benten niku. Nek bahasa makane bahasa Jawi niku kados bahasa Arab kaya, kaya makna. Benten kali bahasa Indonesia malu ngoten to. Nah, terus sedanten akhlak mulia niku puncake rok suhuna, puncake niku malu. Pokoknya jenengan nopo ngelampahi akhlak mulia nopo mawon dasare niku malu. Dasare niku sungkan. Nah, terus niki informasi niki lanjute hadis niku wau al hakimu ha ba an aisyata do jenengan pirsani niku. Maknane napa? Nah, jenengan boten usah bingung. Karena di pengantar kitab niki niku ada penjelasannya Bapak Ibu. Al hakim niku maksude periwayat hadis niki paring asma hakim. Haba niku singkatan. Singkatan napa? Rumus. Rumus napa? Jenengan pirsani ten pengantar niku wonten haba niku nek boten kelintu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Ibnu Hibban niku periwayat hadis kados jenengan nek semerep Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ngoten niku. Nek Ibnu Hibban niku haba sih niki haba niku lho Bos. Enten ten pengantar. Nah, ini lah haba. Pundi haba. Al Baihaqi fi Syu'abil Iman nggih. Al Baihaqi. Niki haba niki nek damel ibu-ibu, damel bapak-bapak nek mboten sebagai santri, mboten sebagai ustaz sih mboten penting ngeten niki. Sing penting niku hadise sing wonten dalam kurung niku wae lho. Niku hadis. dalam kurung. Nek di luar dalam kurung niku hanya keterangan tentang periwayat hadis. Periwayat hadis niku ibarat nek zaman sekarang niku reporter, wartawan. Nah, rawi, bahasa Arabnya rawi, reporter ibaratnya jenengan diceritani, tak kandani yo. Pak lurah wingi lho ketemu karo anu cewek misalnya ngoten. Nah, sing nyeritakno niki jenenge rawi bahasa Arabe. Periwayat. Lah lek teng mriki periwayate sinten niki? Al Hakim niki. Samantune dalam kurung niku lho. Al Hakim. Nah niku periwayat. Tiang sing nyeritakno hadis. Nah, terus hakbak niku kitabe Bapak Ibu. Makane kula jenengan apa jenengan kula pilihaken kitab Jami' Shaghir niki keranten sudah diringkas. Aslinya kitab hadis niku kuat Bapak Ibu. Napa griya niki nek diisani kitab hadis gak muat. Lho nggih. Wong kitab Sahih Bukhari mawon kula gak ada sak menten. Sahih Bukhari niku. Wis gawane abot niku Pak. Gawane tok abot guru macae. Terus ditambah malah kitab niki enten 6 nggih. Lho sak menten punan. Disalah pergi tumpuk sak omah niki mboten cekap. Mulane jenengan cekap gak ada kitab Jami' Shaghir niki pun top punan. Wis padha karo khatam kitab sak bajek punan. Saestu. Mulane jenengan mangke nek cerita-cerita kalih tiyang niku, "Wah, aku lemari ngaji kitab Jami' Shaghir." Apa iku? Wis pokoke top pokoke. Soale kitab niki pun merangkum sedanten kitab-kitab sing gede-gede niku pun. Saestu. Nggih. Terus selanjutnya An Aisyata. Dari Aisyah. Terus sing di sing angsal hadis niki pertama kali niku Aisyah, istrine pun Kanjeng Nabi. Do itu do nggih dalam kurung itu do niku dhaif. Dhaif itu derajat hadis. Ibarate niku le nyenengane ya, semerap ten berita-berita niku berita A1. Maksudnya berita sing napa? Valid sing wis valid niku wis gak mungkin salah. Lha lek dok iku berita sing rodok-rodok gak valid. Nah. Tapi jenengan aspon atuh niku pun boten usah. Pun monggo diwaos 3 kali supados rada-rada hafal nggih. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Makarimul akhlati asyaratun takunu fir rajuli wala takunu fi ibnihi wa takunu fil ibni wala takunu fil abi wa takunu fil abdi wala takunu fi sayyidihi yaqsimuha Allahu liman arada bihi sa'adata sidqul hadithi wa sidqun nasi wa i'ta'u sa'ili wal mukafa'atu bisona'i'i wa hifdul amanati wa silatur rahimi wa tadammumu lil jari wa tadammumu lis sahibi wa iqra'u dhaifi wa ra'suhunnal haya'u. Nggih, kantun kula panjenengan ngamalno hadis niki. Terus pegel niki asline ngamalno sedoso niki mawon. Monggo, selawat apa? Selawat bilkul mawon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa nawaiha wa pun nomor 8197 nek ini ten wali e dan ten fotokopian sing kedua. Makanul kayi panggonane al kayi sudutan api. Wah, niki hadis anu tentang pengobatan iki kat radi angel Dan sebetulnya kula jenengan napa nggih mboten usah diamalno niki. Maka nul kayi at-taqmitu panggonane sudutan besi dengan api at-taqmitu nggih menika luka sing didamel. Oh kan angel kan? Angel ya. Jenengan pireng akan angel kunan. Memang hadisnya angel iki. Wa makanul ilaqi lan panggenane penyakit sing wonten ten gene tenggorokan asuutu yaiku uap sing dihirup. Loh, kan angel kan? Angel. Wa makanun nafhi lan panggonane penyakit sing wonten tenggorokan alat dudu yaiku gurah. Gampangane zaman sekarang niku gurah. Alat dudu. Hak mim niku singkatan nggih Musnad Ahmad niku. Kitab rujukane hadis niki An Aisyata nggih sing pertama mirengaken hadis niki nggih Aisyah. Lho kok Aisyah malih? Nggih wajar to. Wong Aisyah niku Sayyidah Aisyah niku garwanipun Kanjeng Nabi. Terus nih kadang sambil laya-laya ngoten nggih Aisyah nggih asal hadis. Ngoten niku. Terus dalam kurung hak berarti hadis niki hasan. Hasan niku nggih radi valid semakin valid. Pun hadis niki mboten usah bingung kranten hadis-hadis tentang pengobatan niku nggih radi angel memang. Diamalkan nggih angel terus efeknya niku napa nek kadang kula panjenengan memaknai hadis sing seputar pengobatan niku kuwatire salah di dalam mengamalkan Bapak Ibu nggih mangane nek enten guyon-guyonan niku guyonane santri niku alhabbatu sauda dawaun min kulli da'il nggih nate pirang nggih jinten item niku obate segala penyakit to nggih. Alhabbatus sauda. Tulisane ngoten. Alhabba berarti damel huruf ba. Ya to? Lah. Wonten cerita ten santri-santri niku. Hadis niku, hadis alhabbatus sauda ten ngene kitab salah cetak. Salah cetak dadi alhayyatus sauda. Dadi bae niku diganti huruf ya. Nah, berarti beda titik setunggal tok. Nah, ketika beda titik setunggal niku maknane pun benten tok nggih bahasa Arab niku tok nggih. Beda titik mau pun benten. Nah, alhabatu sauda niku artine jinten item. Nah, ini alhayatu sauda niku ula ireng. Lho, ula ireng. Akhire napa? Santri jenenge santri ngajine mek ngaji dhewe. Ora ngaji nang kiyaine. Akhirnya diwaca alhayatu sauda dawa min kulli da. Loh, oh ternyata mangan ula ireng itu anu obat ya ternyata. Akhirnya mangan ula ireng ya mati akhirnya. Kejadian niku wonten salah gara-gara salah titik. Tapi niku kejadian guyon maksudnya. Makane hadis tentang pengobatan jenengan napa jenengan enget-enget pokoke mangke ten kitab niki pokoknya hadis tentang pengobatan itu tidak mudah untuk dimaknani utawi apalagi diamalkan. Loh, sampun 45 menit punan. Pun lanjut niki to anu rencane sak jam to. Lanjut nah niki gampil niki hadise. Hadis selanjutnya 8198. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat takriyen. Diwaos riyen. Ya monggo makanul kayyi at-taqmidu wa makanul ilaqi as-su'utu wa makanun nafkhi al-latutu monggo salat apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi Yeah. Qala Rasulullah maktubun fil injili, maktubun dan tulis dan catat fil injili yang dalam kitab Injil. Loh, jenengan malah semerap niki, dalu niki malah semerap. Ten gene Injil niku wonten ayat nggih. Ten gene Injil nggih ayat lho, istilahnya nggih ayat asline. Maktubun fil injili dan tulis ana ing kitab Injil. Kitab Injil niku kitab suci ne Nabi sinten le, tole. Nabi sinten kitab Injil. Hah? Eh? Siapa? Nabi Musa. Kitab Injil kok Nabi Musa? Nabi Isa. Lek Nabi Musa kitabe napa? Taurat. Nek Nabi Daud napa? Le? Zabur. Nek Nabi Muhammad kitabe? Al-Qur'an. Nah. Kama tadinu tudanu kama kaya dene tadinu awakmu nglakoni tudanu mongko awakmu ya bakal diperlakukan kaya ngono. Nah. Wabil kaili lan kelawan timbangan allazi takilu sing mbok timbang tuk talu ya awakmu bakal ditimbang kaya ngono. Nah. Niki nek penjelasane oh wau sik wau. Nah niki penting wonten sarahe sing hadis pertama wau wonten keterangan ten kitab Faidul Qadir niki penting wallahu yuhibbu at-takhalluqa bi akhlaqihi. Allah niku remen nek para kawulane berakhlak dengan akhlak-akhlake Allah. Nah, jenengan catet nggih sae. Wallahu yuhibbut takhalluqa bi akhlaqihi. Allah remen nek para kawulane berakhlak dengan akhlak-akhlake Allah. Misale jenengan lah pasti pun apal nggih Asmaul Husna. Karela adik-adik apa Asmaul Husna? Apa? Masya Allah. Apa Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna niku kan selain sebagai nama-namanya Allah juga sebagai sifatnya Allah. Nggih, Allah niku gadahi asma Ar-Rahman, berarti Allah nggih sifate Ar-Rahman gian, penyayang. Ar-Rahim. Ar-Rahim niku pengasih. Dan terus kula panjenengan nggih mengamalkan sifat-sifat Allah niku saisa-isane. Sing boten saged misale Allah niku enggak ada Asmaul Husna Ad-Dharru, nggih. Ad-Dharrun Nafi'un Nurul Hadil, nggih. Ad-Dharr niku artinya yang Maha memberikan bahaya. Lho, Allah niku Maha memberikan bahaya. Tapi mboten saged kula panjenengan amalkan. Mboten angsal, misale male wonten merajai. Maha merajai misale Al-Malik. Nah, Allah enggak ada Asmaul Husna Al-Malik misale. Nah, kula panjenengan ngamalkannya bukan berarti terus harus menjadi raja, mboten, tapi sesuai kemampuan kula panjenengan enggak. Misalnya raja di rumah, misalnya raja di dapur, misalnya ngoten niku cara mengamalkannya. Ini niku sarae hadis sing wau nggih. Nek niki sing kula panjenengan waos no, niku wau kama tadi nutu danu niku wonten keterangan kama tazra'u tahsudu, sebagaimana kamu menanam begitu juga kamu menuai. Nah, niki hadis niki adalah hadis yang juga ada di kitab Injil. Tuh kok nek jenengan enggak ada kitab Injil, enggak ada. Hadir enggak ada. Ten Injil niku wonten niki had napa? Kama tadi nutu dan sayange Injil sak niki lak pun bahasa Indonesia to nggih. Padahal aslinya ya bahasa Suryani. Terus, sebagaimana kamu berbuat, kamu juga akan diperlakukan orang lain seperti itu. Lek bahasa mbak-mbak zaman rian ya, mbak bu ya, zaman rian kan apa? Lek orang gelap di jiwet ya cok jiwet. Berarti hadis dari dulu kebien mbak-mbak cuma ya kan mbak-mbak bian orang ngaji kitab nih gitu. Akhirnya pokoknya gampangnya oh cok jiwet ya apa? Orang gelap di jiwet ya cok jiwet ya. Aslinya mbak-mbak rian ya pinter-pinter nih bu aslinya. Terus nih aku nopo nih apa nih maem kudu cuci tangan misalnya ya. Terusnya babang ngoten kan padahal itu juga ada hadisnya juga misal terus malih nopo nek nyapu sing resik misalnya nih aku ngoten hadisnya lho bu ngoten hadisnya hadisnya nih aku nek ten meriki katusnya mboten enten hadisnya nih aku Khaliful Yahuda selisihilah orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka itu tidak pernah membersihkan halaman rumahnya. Itu hadis nih bu. Orang Yahudi nih bu tidak pernah membersihkan halaman rumahnya. Hadis. Akhirnya diterjemahkan oleh bamba kula panjenengan nek nyapu sing resik, mudak bojone brewok. Iku terjemahe wong tiyang sepuh ngoten niku. Padahal wonten hadise. Bon. Intine kula panjenengan nek mboten purun di jiwit nggih aja jiwit. Tapi, nah niki sing penting niki, tapi ten kitab sing kula waos niki mboten enten. Tapi napa? Kula panjenengan niku diangsalaken diperbolehkan kali agami membalas dengan sesuatu yang sama. Maksudnya ngeten. Lek kula panjenengan di elei kali tiang, itu sebetulnya kita juga boleh melakukan yang sama kepada orang yang ngelei kula panjenengan. Boleh loh nggih. Boleh, bukan dianjurkan. Beda. Ya. Boleh dengan dianjurkan niku beda. Niku wonten hadise ten mriki kan nek khatam dise niku mau ya khatam dise napa ya hadise supaya pokoke nek jenengan didolimi lah gampangane jenengan angsal membalas dengan kedoliman yang sama angsal tapi tidak dianjurkan. Nah, makanya termasuk salah satu penyebab mati syahid itu adalah nopo membela diri sendiri atau membela harta lho ya. Dari nopo dari perampok misalnya dari nopo jangan gowlet karo perampok membalas membela diri terus kemudian jenengan meninggal padahal niatnya niku membela harta atau membela diri niku meninggalnya syahid. Cuma ya izin mawon ya kalau tonggo-tonggo kalah tapi bukan masalah meninggali syahid tapi bukan berarti itu yang di nomor satu loh ya. Bukan berarti itu pilihan nomor satu bukan berarti itu karena bisa ditempuh cara yang lain mungkin dengan langsung nelfon polisi misalnya kan ya, bisa atau misalnya jenengan nopo disantet tiang misalnya ah ini bahasa pembahasan gaib ini jadi nggak disantet tiang ini tuh boleh loh membalas dengan santet yang sama boleh dengan ilmu hitam bahkan boleh saya itu jenengan wonten geng kitab Fatawi al Hadithiyah Ibnu Hajar al Haitami ini wonten boleh ya tapi tidak dianjurkan. Ngaten lho. Betul. Tidak melanggar berarti. Tidak melanggar artinya. Tidak melanggar napa? Aturan, tidak melanggar hukum berarti. Tetap melanggar. Tetap berdosa. Lho makane tengene agama kula panjenengan niku berdosa itu bisa jadi dosa niku kadang kala harus dilakukan. Nah niki fikih pun niki. Ngaji fikih pun angel niki. Malah ini kalau makanya kalau milih pun Ustadz ngaji hadis mawon ben gampang ngoten lho. Karena ngaji ngaji kalau ya ditanglet iki kalau Ustadz tadi niki. Ngaji nopo enake? Ngaji fikih ta, ngaji akidah ta, ngaji nopo tarikh ta misale pun ngaji hadis mawon gampang. Karena ngaji fikih niku angel Bapak Ibu. Nah, termasuk fikih niku mau membalas santet dengan santet. Angsal nopo mboten? Angsal. Tapi tidak dianjurkan dan berdosa. Nah, ini perlu dijelaskan lebih lanjut. Nah, jadi kenapa? Biar enggak salah paham. Biar enggak salah paham, jenengan. Itu kayak santet kabeh. Tetap berdosa, tapi boleh. Nah, ini penjelasannya ulama. Ulama fikih niku ten kitab Fatawi Haditsiyah. Ini dalam hukum fikih, Ustaz. Hukum fikih lo ya. Tapi kalau panjenengan dalam beragama itu tidak hanya dengan hukum fikih, tapi dengan hukum tasawuf, dengan hukum akhlak, dengan hukum hadis ngatene gitu. Terus malah niku minimal khatam niki mawon jenengan belum tentu bisa napa belum bisa berfatwa istilahnya ngoten. Belum bisa memutuskan hukum ngoten lho. Makanya kalau rekam niki bisa jadi makai rekaman iki dipirangaken tiang lintu. Wah, Ustaz iki ngawur iki. Kadang bisa jadi ngoten lho padahal napa ilmu agama niki kata sangat luas sangat makanya termasuk niku jenengan kaget to ilmu santet kok dibalas dengan santet niku boleh tapi tidak dianjurkan dan lebih baik dihindari karena tetap berdosa karena kadang-kadang gini ku aku napa dosa niku kadang-kadang harus dilampai loh nggih dosa niku kadang-kadang harus dilampai contoh gampang mawon kadang jenengan semprot to kiai-kiai sing sepuh-sepuh kadang malah main gitar to, main nopo, main organ barang ngoten niku. Lek dosa-dosa niku, tapi kiai nglampahi niku ada maksudnya dan ada tujuannya. Ngoten lho. Mboten gampil, makanya jenengan mboten gampil jenengan terus wah, kiai iki gak tepak iki ngoten. Mboten angsal ngoten. Wong kiai kok kiai lho, karuan kiai, karuan kiai. Kiai karaokean. Kiai karaokean. Nah, selagi gak karaokean karo kurel namun itu loh bahasa yang kasar selagi gak karaokean karo kurel gak masalah dan tetap berdosa loh ya posisinya kiai mangga molane ngaji fikih niku luas sangat dan bisa jadi jenengan mboten nyaman wis debat tok isine debat tok malah ngaji hadis riyen mawon 10.000 hadis mawon butuh berapa tahun nih sak jam awan nembe kinten hadis nggih Mas tunggal kali 3 lho nembe 3 sak jam punan sing penting niku kula panjenengan ngaji ngaos niki niku mboten targete mboten khatam sih sebetulnya mboten usah target khatam sing penting niku ngaos nggih dilampahi diamalkan mboten mawon pun dan monggo napa diwaos bismillahirrahmanirrahim maktubun fil injili kama tadinu tudanu wabil kailin ladhi takilu tuktalu pun salawat tis'un ba'dal mi'ah wa thaminu alafin wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktubun dan tulis fit taurati ono ing dalam kitab taurat kitab suci ini nabi siapa? Taurat tadi Nabi Musa. Nabi Musa. Man sapane wong balagot nyampe manjing. Balagot niku nyampe. Nyampe basa krama niku napa? Dugi, sampai. Nyampe dugi. Dugi niku tiba. Benten kali nyampe, nyampe. Niku napa? Sampai. Sampai, bahasa Indonesia sampai. Napa? Teko. Teko niku benten kali bahasa Arabe teko niku. Teko niku jaa. Man jaa, sapa sing teko? Nah ini kit man balagot. Sapane wong sing nyampe ngoten mawon lahu. Kanggone man ibnatun anak wedok isnatai. Rolas asyrota isnatai asyrota rolas sanatan taun. Terus sapane wong sing duwe anak wedok sing usiae wis nyampe 12 taun. Falam yuzawwijuha lan ora ngaweake sapa man ha ing ibnatun fa asobat mongko mongko kena sapa ibnatun isman ing dosa fa ismu za fa ismu mongko dosane iku mau dosane sing dilampahi ibnatun wau zalika iku alaihi ing atase man haba an amr wa anas. Terus sing pertama semerap hadis niki niku Umar niki Umar bin Khattab dan Anas bin Malik. Umar bin Khattab niku moro sepain Kanjeng Nabi. Nggih. Semerap Umar bin Khattab niku moro sepain Kanjeng Nabi. Kanten putrine Umar bin Khattab paring asma Hafsah niku dados garwane Kanjeng Nabi. Lek Anas niku nggih wonten tulisane Anas niku Anas bin Malik pendereke Kanjeng Nabi. Pembantu, pembantu. Dot itu dhaif pun. Maknane pun hadis niki mulane kula wau matur napa? Dosa niku kadang harus dilakoni. Kula kula matur ngoten ya, dosa niku kadang harus dilakoni. Tapi napa? Harus di imbangi kali kebaikan. Karena kadang kita itu dalam posisi mau tidak mau harus melakoni dosa. Salah satunya ya ada di hadis ini yang kula waos niki wau. Hadis ini apa unine wau? Bahasa Indonesia yang ngeten sapa sing duwe anak wedok usiae wis 12 taun kok ora ndang gage-gage dikawino. Mak terus arek wedok iku mau melakoni dosa sing dimaksud nggih dosa. Mboten niku nggih semerap nggih. Fa ismu zalika alaihi moko bapak ibune yo kenek dosae. Padahal dosae ngono iku kan gede to. 12 tahun lho niki pon. Minimal 12 tahun kok wis nglakoni ngono iku bapak ibune yo kenek dosa. Padha dosane. Manane kake-kake dikawino tapi tapi napa kula matur wau kudu khatam sik kitab niki. Kenapa napa hadis niki mboten saged diamalno sak nyelan ngeten iki langsung diamal. Aku duwe anak wis 12 taun ya tak kawekno. Mboten saged. Wong kedura biasane. Iya. Ya mbok nek dasare hadis niki nggih angsal mawon, tetep berpahala juga mengamalkan hadis oh wis 12 taun nang tak kawekno. Nggih tetep berpahala karena menghindari dosa niku wau. Tapi niki mak hadis niki niku kan wonten ten kitab Taurat to nggih. Kitab Taurat wis jaman ke jamané Firaun berarti. Ngono okay. Nabi Musa kan ngadepi Firaun. Ke jamané Firaun niku kawin nom ngene. Saiki hadis iki diwaca ten BKKBN ngono. Wah Nabi Muhammad iki kliru iki paling ngono. BKKBN apa? Keluarga berencana niku lho. Wis pasti gak digawe hadis niku. Makane kula panjenengan niku wis napa nggih, kadang niku pecundang nggih istilahnya. Kadang niku ngamalo hadis sing cocok, mawon nek gak cocok wis preisik-preisik. Nah, tapi kula panjenengan dalam rangka hadis niki niku mboten dalam rangka gak digawe mboten ngoten, tapi kita menggabungkan dengan hadis sing lintune. Makanya wau pertama kalau matur rawo hadis niku kedah digabung-gabung. Boten cekap hanya hadis tunggal mawon, ngoten. Makane nuwun sewu kadang-kadang nggih napa enten nggih tangga sing kula tangga kula panjenengan niku wah tahlilan barang kaya opo. Aku bid'ah niku. Kan ngoten nggih, ngoten nggih. Kadang kan ngoten. Ya bener memang tahlilan niku bid'ah, tapi dengan satu hadis tok padahal hadis sing lintune kata ngoten lho. Makane ngamalno hadis apa beragama niku tidak cukup satu hadis cekeli kuwe padahal hadis kata ngoten. Ngoten. Pun pelajarane kata men dalu niki pun kuatah kantun ngamalno mawon. Inti dari hadis niki napa wonten ngene Al-Qur'an niku wonten fala taqduluhunna. Satu kata pendek ten Al-Qur'an niku wonten fala taqduluhunna. Jangan menghalang-halangi wanita yang mau menikah. Ya ngapunten kadang-kadang, ngapunten iki niki pengamatan kula sebagai larin nem lho nggih, larin nem. Kula niki tasih nem lho, Bu. Nembe tigang dosa kula niki. Pun rapi dereng. Pun ampun, pun gak ada putra kula. Gak ada putra. Napa? Ngapunten kula ngamati nggih kata sakniki niku larin nem sing dinde-nde di napa dihalang-halangi kali tiang sepai nikah niku kata sangat sampai larene niku usia 30 ngoten dereng nikah. Jarene niku awakmu gorong apiki nang wong tuwa. Gorong abdi nang wong tuwa, gorong nyeneng nang wong tuwa. Kadang kan ngoten nggih ngapunten lho Bapak Ibu-ibu. Napa Bapak Ibu iki biyen ngrawat awakmu sampai gede awakmu saiki nyambut gawe masuk nang gage-gage kawin, lak dhuwitmu lak dipek bojomu. Lah Bapak Ibumu lah gak ngrasakno. Lah kadang-kadang ngoten nggih ngapunten. Lah itu sebetulnya napa nggih bertentangan dengan ayat niku wa fala taqduluhunna. Akhire napa nggih? Akhire umat Kanjeng Nabi niku saiki sak niki niku. Karena dihalang-halangi akhire laren nem-nem niku nggih nglampahi sing elek-elek gara-gara gak nang dikawekno niku mau. Ngoten keinginan untuk menikah dan dirapi nu mau maksudnya. pokoknya siap nggih lan kaki-kaki napa nggih nanten ngapiki tiyang sepuh niku gak entek makane sampai napa nggih niki sebagai ilmuwan niki pun fikih male niki pun boten hadis niki jenengan semerat sahabatipun Kanjeng Nabi sing paring asma Uwais Al-Qarni. Nah Uwais Al-Qarni niku ngapunten nggadahi tiang sepah setunggal nggih ibuke sing pun sepuh jaluk digendong terus nadi-nadi terus Uwais Al-Qarni jaluk napa mboten angsal nikah kali ibuke digengken ngramut ibuke ada ibuke niku cerewet niku ten kitab wonten niku punan sampai napa sampai kula maos ten kitab Uqolaul Majanin Uwais Al-Qarni niku padahal pasik enem niku ganteng ombanyane ketut napa blasteran Persia kali Eropa tiang Eropa niku kok gandengan gitu lho. Wong kula nate ten Turki niku napa tiang Turki niku dhuwur-dhuwur gandeng-gandeng putih-putih wayu-wayu ora ono sing wong elek kok. Ora ono wong ireng niku mboten enten. Enten mriki lak elek. Burek-burek ngene. Ten mriki mboten enten. Nah, Uwais Al-Qarni niku blasteran Eropa ngoten niku. Tiang Arab tapi blasteran Eropa. Niku pas enem, tapi tengene kita pukola ulmajani niku kula mawas Uwais Al-Qarni niku gara-gara tidak dibolehkan ibunya menikah sampai tua sampai ibunya meninggal. Akhirnya Uwais Al-Qarni niku mboten payu rabi sampai sepuh niku menyendiri ten laut. Dia tinggal di gua. Dan napa? Tengene kitab Uqola Ulmajani niku lama tidak bertemu orang. Nah, Uwais Al-Qarni niku ditemui salah satu sahabatipun Kanjeng Nabi. Orangnya niku botak gak duwe rambutnya keriting gurito nggih jenenge iso bayangno ireng terus wetenge jemblung terus brewoken rusuh kabeh ngoten niku lho ngoten lho jenengane bayang elek ya ternyata yo Uwais Al-Qarni niku gara-gara niku wau mboten angsal nikah kali tiyang kali ibuke ngoten lho ngapunten tapi napa nggih fadilahe dia kemudian jadi wali to nggih Uwais Al-Qarni niku. Oh nomor setunggal di dunia wali loh nih. Tapi yang menjadi menjadi masalah kan ibunya secara fikih. Entah nanti di akhirat nanti pripun hisabnya enggak tahu kita. Tapi secara kita pembahasan secara fikih, si ibunya ini ya berdosa karena menghalangi anaknya menikah. Secara fikih loh, nggih. Secara fikih itu sama dengan pengadilan di dunia kok. Oh, sama kan kayak pengadilan di dunia, kita boleh kok menghukumi seseorang secara fikih, tapi kita tidak boleh memastikan dia nanti di akhirat pasti berdosa, enggak boleh. Enggak boleh benten loh, nggih. Mas pun ini pembahasan fikih angel iki. Ngel pun. Pun. Maten, oh diwaos sebelum ditutup. Diwaos pun diwaos. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Maktubun fit taurati man balaghat lahu banatun isnatai asyrata sanatan falam yuzawwijuha fa asabat isman fa ismu dzalika alaihi. Terus dosa niku saged ditransfer Bapak Ibu. Dosa niku saged ditransfer sebagaimana pahala juga bisa ditransfer. Sami kali saldo rekening saged ditransfer. Sami mawon nek ada ono tiyang sing ngomong pahala gak iso ditransfer niku berarti dhek gak tahu transfer rekening berarti. Eh guyonane ngoten mawon gampangane. Wah berarti gak duwe rekening wong iki. M-banking lah ngoten niku. Pun niki pun kata hadise sing diwawas ilmu niki kata jenengan apalno niki pun kula rekam suatu saat saged pirengaken malih. Mugi-mugi manfaat. Monggo nek nek wonten pertanyaan, monggo masalah fikih, masalah nopo. Monggo. Pun nggih. Enten. Mungkin ditutup dulu nanti sambil santai. Santai sambil ngemil. Sambil ngemil, Bu. Kalau ada yang mau pulang atau monggo nggih. Monggo kula tutup kalian doa nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka alhamdu la ilaha illa antal mannan. Badi'u as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen.